hati. Angin nan berembuskan cinta masuk ke dalam tulang. Hujan turun akhirnya jua badan embung para saya. Jun sanang diharokan hanyo balape tangan tiado gantungan katampe bate. Tiado gantungan katampe bang.